Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-213 dari Abu Bakrah, nama aslinya Nufay ibn Haris radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan di antara yang Nabi sampaikan saat khutbah Arafah atau kemudian bukan khutbah Arafah namun Yaumun Nahar, berarti khutbah Nabi saat Hajjatul Wada di hari Id tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau mengatakan inna zamana qad istadara, sehingga waktu telah berputar sebagaimana aslinya di hari, yaitu sebagaimana di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya adalah 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan haram. 3 bulan dari 4 bulan tersebut, 3 di antaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian satu sendirian yaitu bulan Rajab yang dianut oleh suku Mudhar yang terletak antara Jumadul Akhir dan Sya'ban. Kemudian Nabi bertanya kepada kaum muslimin, bulan apakah ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah dijawab demikian, Nabi tidak langsung merespon, namun Nabi terdiam. Sampai-sampai kami mengira beliau akan memberi nama yang lain. Ternyata Nabi mengatakan, bukankah ini Dzulhijjah? Para sahabat mengatakan betul. Kemudian Nabi bertanya, negeri apa ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah dijawab, Nabi tidak langsung merespon. Nabi cuma diam sesaat. Sampai kami mengira bahasanya Nabi akan menggantinya dengan nama yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah negeri ini namanya Al-Baldah? Nama lain dari kota Mekah, Al-Baldah, Al-Bakkah, Makkah, Al-Baladul Amin, Al-Baldah dan yang lainnya adalah nama-nama Mekah. Para sahabat mengatakan betul. Nabi bertanya, hari apa ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah respon tersebut Nabi cuma diam. Sampai-sampai kami mengira Nabi akan mengganti namanya. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah ini hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah? Kami katakan betul. Kemudian barulah Nabi menyampaikan inti yang mau beliau sampaikan. Ternyata inti yang beliau mau sampaikan berkenaan dengan haramnya kezaliman. Dengan Nabi katakan, sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram diganggu. Haramnya sebagaimana kehormatan hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Kemudian, dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dan nanti di akhirat Rabb kalian akan menanyai tentang amal perbuatan kalian. Kemudian Nabi berpesan, janganlah setelah aku wafat kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Artinya berkelakuan sebagaimana kelakuannya orang kafir. Satu dari kalian menebas leher yang lain. Alal yubaligh asyahid al-ghaiba, hendaklah yang hadir di pertemuan ini menyampaikan yang pada tidak hadir. Karena boleh jadi orang yang cuma sekedar diberi penyampaian tanpa hadir langsung aw'a, lebih paham daripada yang mendengarnya secara langsung. Kemudian Nabi mengatakan, ingatlah hal balagtu, ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan. Kami katakan iya. Qal, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip hadis dari sahabat Abu Bakrah. Maka ada Abu Bakrin atau Abu Bakar dan ada Abu Bakar. Itu dua orang yang berbeda. Kalau Abu Bakrah, nama aslinya adalah Nufay ibn Haris radhiallahu anhu. Beliau menceritakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah di hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah saat Hajjatul Wada. Maka khutbah Nabi itu di Arafah, kemudian tanggal 9, tanggal 10. Demikian juga tanggal 11 beliau juga menyampaikan khutbah. Di Mina, di hari-hari Mina beliau juga menyampaikan khutbah-khutbah beliau. Dan ini adalah peristiwa di saat saat Hajjatul Wada. Saat Hajjatul Wada, haji perpisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat yang mengikuti mengikuti Hajjatul Wada kurang lebih 100.000 sahabat. 100.000 sahabat. Dan Nabi mengadakan sensus ketika beliau sebelum wafat, dan hasil sensusnya jumlah kaum muslimin 124.000. 124.000. Ini seratusan sendiri, 100.000 sendiri ikut Hajjatul Wada, haji bersama Nabi. Dan bisa kita katakan yang tidak ikut tergolong sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahasanya di waktu itu zaman atau waktu telah berputar sebagaimana aslinya, yaitu waktu yang Allah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah waktu itu sebelumnya diubah-ubah. Ya, maka perlu diketahui ada yang namanya perilaku orang Arab jahiliyah yang disebut dengan nasi. Nasi itu adalah mengubah posisi bulan haram. Mengubah posisi bulan haram. Maka di antara perbuatan masyarakat jahiliyah, bulan haram itu digeser-geser. Ya, ada 4 bulan. Yang di 4 bulan tersebut ada aturan main, ada ketentuan tidak boleh perang, tidak boleh kemudian melakukan tindakan kezaliman. Nah, ketika mereka mau perang, bulan haramnya yang digeser. Jadi bulannya yang digeser karena ini pengen perang. Nah, maka dibuat kesepakatan, bulan haramnya geser. Sehingga musim haji itu tidak musim haji. Musim hajinya itu tidak pas di bulan yang asli musim haji. Karena 4 bulan itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini geser ketika ada proyek perang. Ketika ada proyek perang, ini kok mengganggu kepentingan manusia. Nah, bulannya yang digeser. Bulannya yang digeser. Jadi ini ada benturan kepentingan. Ini kalau pakai aturan, pakai bahasanya Pak Zainuddin MZ itu pakai meteran. Ah, ini meterannya kok tidak boleh perang, tapi kok kepentingannya mau perang. Ah, meterannya yang suruh ngalah. Ah, kamu geser saja bulannya. Ini ada proyek perang, ini penting ini. Tidak tahan kalau kemudian harus nunggu-nunggu nanti enggak sahwat perangnya itu enggak tertahankan. Akhirnya bulannya yang ngalah. Nanti Dzulqa'dahnya pindah. Pindah ganti bulan yang lain. Otomatis Dzulhijjahnya pindah, Muharramnya juga pindah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharramnya pindah. Nah, itu namanya nasi, namanya disebut dengan nasi. Jadi mereka memelegalkan hal yang terlarang, caranya aturannya yang diubah. Nah, aturannya yang diubah, bukan realitas sosial yang kemudian mengikuti aturan, namun aturannya yang digeser karena aturan yang dianggap menyusahkan kepentingan manusia. Maka aturan yang menyusahkan kepentingan manusia itu digeser demi kepentingan manusia gitu. Ini kaidah jahiliyah, ya. Ini kaidah jahiliyah antara aturan dan kepentingan sosial, antara aturan dan kepentingan politik dan sosial. Kok ini enggak, aturannya tidak cocok dengan kepentingan politik, kebijakan politik, ini kebijakan politiknya mau perang. Kok aturannya kok ini menghambat untuk perang? Nah sudah, aturannya yang digeser, aturannya yang disingkirkan, sudah dipindah sajalah aturannya. Bulan kan sama aja, nah sudah, bulan kan sama saja, sama ya sudah digeser saja namanya gitu. Ya karena ya, bertentangan dengan kebijakan politik yang ingin diterapkan. Nah, itu model jahiliyah. Ada kebijakan politik, ada aturan, tabrakan dengan kebijakan politik, aturannya yang digeser, aturannya yang disesuaikan. Maka kemudian pengen ada kepentingan politik, orang yang bukan Islam ya tidak terhambat kalau mau jadi gubernur, mau jadi presiden. Ya, maka supaya tidak kemudian bertentangan dengan kepentingan politik, nah nanti istilah kafir ganti non muslim saja, diganti warga negara. Nah, supaya tidak menghambat kepentingan dan kebijakan politiknya, orang kafir naik jadi presiden atau jadi ini. Bahkan kemudian tambahannya adalah negeri kita itu bukan darul fatwa, tidak ada fatwa yang sah, tidak perlu ada fatwa yang dibela-bela. Ya, fatwa tertinggi di negeri ini katanya Mahkamah Agung. Ya, padahal Mahkamah Agung enggak ngurusi fatwa keagamaan. Ya, maka ya, supaya kemudian fatwa dari ulama itu enggak kemudian mempengaruhi kebijakan politik dan kepentingan politik, maka disuarakanlah negeri ini tidak punya lembaga fatwa yang harus kemudian dibela-bela. Nah, ini gaya-gaya jahiliyah. Ketika kepentingan politik tidak sesuai, kepentingan dan kebijakan politik itu tidak sesuai dengan aturan, kebijakan politiknya mau perang. Nah, kok aturannya tidak boleh perang? Ya sudahlah, bulannya yang disingkirkan. Bulannya yang disingkirkan. Ini metode jahiliyah, ini logika jahiliyah. Ya, bukan logika iman. Ya, logika iman, realitas sosial, kebijakan politik, kepentingan politik itu disesuaikan dengan aturan. Ya, maka realitas sosial yang menyesuaikan diri dengan aturan, bukan aturan diperkosa untuk sejalan dengan kepentingan-kepentingan kepentingan dan agenda-agenda politik. Nah, ya, sehingga ya, gara-gara kegiatan nasik tadi, ya, maka ibadah haji sebelum hajatul wada itu tahun 10 itu tidak pas di bulan-bulan haji. Jadi kegiatan haji di Mekah tahun 9 tahun sebelumnya itu tidak pas di bulan-bulan haji. Namun pas tanggal 10 itu pas karena bulan-bulan haji itu diputar. Diputar sehingga baliknya itu 10 tahun sekali, oh ya. Baliknya ke aslinya Dzulhijjah itu di bulan Dzulhijjah, karena muter 12 tahun sekali baru balik. Per 12 tahun, nah itu baru Dzulhijjah itu di tempatnya. Karena digeser tadi. Nah, maka tahun-tahun sebelum tahun 10 Dzulhijjahnya itu bukan Dzulhijjah. Dzulhijjahnya itu bukan Dzulhijjah. Nah, baru tahun 10 Dzulhijjahnya itu Dzulhijjah. Dzulhijjahnya itu Dzulhijjah yang asli. Ini diantara penjelasan ulama kenapa Nabi tidak haji sebelum tahun 10. Kenapa Nabi tidak haji sebelum tahun 10? Tahun 9 ada rombongan haji dari Madinah dipimpin oleh Abu Bakar, namun Nabi tidak ikut. Nabi tidak berangkat haji kecuali di tahun 10. Di antara penjelasannya adalah karena baru di tahun 10 itu Dzulhijjahnya asli. Di tahun sebelumnya Dzulhijjahnya palsu. Dzulhijjahnya Dzulhijjah KW. Bilangnya Dzulhijjah padahal belum Dzulhijjah. Sehingga Arafahnya palsu semua. Arafahnya palsu semua karena Dzulhijjahnya bukan Dzulhijjah. Nah, pas di tahun 10 itu Dzulhijjahnya asli. Setelah muter pindah-pindah, nah itu kembali di tempatnya. Maka Nabi mengatakan di ketika ini hari telah berputar di tempatnya yang asli. Zaman, waktu, yaitu bulan. Yang dimaksud dengan waktu di sini adalah bulan. Bulan telah berputar kembali di tempatnya yang asli. Inilah bulan yang asli. Dan inilah bulan Dzulhijjah yang asli. Dan inilah bulan Dzulhijjah yang Allah tentukan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Nah. Maka waktu yaitu bulan telah berubah dan berganti. Telah berubah dan berganti. Dikarenakan ini perbuatan orang-orang Arab jahiliyah di masa jahiliyah, di mana mereka melakukan yang disebut dengan nasi, geser bulan. Maka mereka halalkan bulan haram dan mereka jadikan bulan haram bulan yang bukan bulan haram. Maka mereka jadikan bulan-bulan haram itu di bulan yang lain. Maka mereka halalkan bulan haram dan mereka haramkan bulan halal. Nah, sadafa fi tilka sanah, maka bertepatan di tahun itu, tahun 10 Hijriah itu, bertepatan an-nasi sara muwafiqan, pergeseran bulan itu kembali. Pergeseran bulan, Dzulhijjah yang digeser itu telah mencocoki apa yang Allah syariatkan, yaitu Dzulhijjahnya adalah Dzulhijjah. Ya, maka mencocoki apa yang Allah syariatkan berkenaan dengan bulan haram. Kemudian Nabi jelaskan bahasanya, jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di awal dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Inilah 12 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan untuk hamba-hambanya sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, maka 12 bulan semacam ini itu bukan hanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Cuma di masa jahiliyah mereka halalkan bulan haram dan mereka halalkan bulan Muharram, kemudian mereka jadikan Safar itu sebagai bulan Muharram. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, demikian juga tadi, kemudian kalau di redaksi hadisnya disampaikan salah satu bulan haram adalah Rajab, dan Nabi sebut dengan Rajabnya Mudhar, yang itu terletak antara Jumadul Akhir dengan atau Jumadul Tsaniyah dengan Sya'ban. Kenapa Nabi sebut Mudhar, Rajabnya Mudhar? Mudhar nama suku, suku termasuk suku besar, suku Arab yang besar. Nah, kenapa Nabi sebut Mudhar? Karena Mudhar itu satu-satunya yang enggak mau menggeser bulan Rajab. Bulan Rajab juga ikut kegeser-geser. Bulan Rajab itu ikut tergeser-geser, ikut pindah-pindah. Karena kepentingan-kepentingan yang ada, maka bulan Rajab kena geser. Nah, ada satu suku Arab namanya suku Mudhar yang ngeyel, enggak. Yang namanya Rajab baru yang ini, yang itu belum Rajab. Yang itu belum Rajab, itu bukan Rajab. Rajabnya ini, mereka kekeh, enggak mau Rajab itu digeser. Nah, Rajab yang asli, dan itulah Rajab yang asli. Yang Rajab yang asli itu dipakai oleh suku Mudhar, yang lainnya geser-geser. geser-geser Rajab dan bulan-bulan haram yang lain. Maka Nabi, sehingga disebutlah ya, Rajab yang asli itu dengan sebutan Rajab Mudar. Ya, Rajab Mudar, karena dialah satu-satunya suku Arab yang kekal tidak mau geser bulan Rajab dari tempatnya. Nah, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut dan 1 sendirian. 3 yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan-bulan haram. Kenapa 4 bulan itu disebut bulan haram? Karena diharamkan padanya peperangan. Diharamkan padanya peperangan, diharamkan pada di bulan-bulan ini seorang itu mendzalimi orang yang lain. Kenapa? Karena 3 bulan ini adalah bulan proses perjalanan manusia untuk pergi haji ke rumah Allah. Maka Allah jadikan itu sebagai bulan haram perang, supaya tidak terjadi peperangan di bulan-bulan ini dalam keadaan masyarakat atau banyak orang pergi ke Ka'bah. Dan inilah hikmah Allah Azza wa Jal. Dan setelah syariat, maka di syariat terdahulu mungkin syariat Nabi Ibrahim, sejak syariat Nabi Ibrahim ditetapkan ada 4 bulan haram, atau sejak syariat terdahulu ada 4 bulan haram yang itu tidak boleh perang. Kemudian setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama berselisih pendapat apakah syariat Nabi kita itu menghapus ketentuan dilarang perang di bulan-bulan haram ataukah tidak. Kalau di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas 4 bulan ini tetap dianggap dinamai dengan bulan haram sebagaimana di hadis ini. Dan dia adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, amal ibadah dilipat gandakan di bulan-bulan ini. Namun ada perselisihan di antara para ulama apakah aturan yang dulu berlaku yaitu tidak boleh perang, tidak boleh tawuran, tidak boleh kemudian begal orang, ngerampok, menghadang, memalak dan seterusnya, itu berlaku di 4 bulan ini di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ya, pendapat yang dipilih oleh Syaikh Mutsaimin itu masih berlaku. Sahih yang benar bahasanya larangan perang itu tetap berlaku, tidak dihapus sampai detik ini, sehingga terlarang memulai perang di bulan-bulan haram. Jadi yang terlarang adalah memulai. Adapun jika diserang kemudian membela diri, maka tidak termasuk dalam larangan. Apa hikmah di syariat terdahulu bahkan sampai sekarang menurut penjelasan ini, tidak diperbolehkan tawuran dan sebagainya di 4 bulan haram ini. Maka hikmahnya kalau untuk 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, hikmahnya adalah dalam rangka mengamankan perjalanan jamaah haji. Karena ini bulan orang berangkat pergi ke Mekah untuk berhaji. Kegiatan haji ada di bulan Dzulhijjah. Maka safarnya dari berbagai macam penjuru Arab sejak Dzulqa'dah. Sejak Dzulqa'dah nanti Dzulhijjah, kegiatannya setelah itu pulang, selesai sampai Muharram. Maka diharapkan di bulan Muharram semua rombongan jamaah haji sudah sampai ke rumahnya masing-masing. Maka hikmahnya dalam rangka supaya perjalanan jamaah haji itu lancar, tidak ada gangguan di tengah jalan, itu tidak ada pemalakan, perampokan, gitu. Ya, tidak ada orang yang rampok, tidak ada orang yang begal, dan juga tidak ada tawuran sehingga jalan tidak bisa dilewati. Itu tujuannya atau hikmahnya adalah demikian. Ini adalah satu aturan yang orang jahiliyah sangat mentaatinya. Jika ada suku yang melanggar, itu nanti akan dapat aib sosial. Aib sosial ini dicela, apanya semua suku-suku yang lain akan membuli suku ini karena nekat bikin tawuran atau kemudian begal atau ngerampok di bulan-bulan haram, dan yang dirampok adalah jamaah haji. Di antara hikmahnya adalah demikian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Syaban. Itulah bulan yang keempat. Dan di masa jahiliyah, mereka mengerjakan umrah di bulan Rajab. Maka mereka jadikan bulan umrah adalah bulan Rajab. Sedangkan tiga bulan yang lain untuk haji. Maka jadilah bulan ini bulan yang haram, diharamkan padanya peperangan, yaitu di bulan Rajab, sebagaimana diharamkan terjadi peperangan, tawuran dan sejenisnya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Maka di antara aturan jahiliyah, dilarang umrah di bulan haram, di bulan-bulan haji. Tidak boleh orang umrah kok bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu tidak boleh. Itu di antara fikih hajinya orang jahiliyah. Tidak boleh umrah. Kemudian umrah yang paling afdal di masyarakat jahiliyah itu Rajab. Dan di antara kenapa mereka bikin aturan demikian atau ada aturan semacam ini, tujuannya adalah supaya Ka'bah tidak sepi. Karena nanti jika boleh umrah di bulan haji, boleh umrah di bulan haji, maka nanti orang tidak akan berumrah. Karena sudah sekalian pas haji, pas musim haji sudah umrah, sudah haji, pulang sudah lagi tidak akan nengok Ka'bah. Maka supaya Ka'bah itu tidak sepi, supaya Ka'bah itu tidak sepi, senantiasa ada orang yang mengunjunginya, maka di antara aturan jahiliyah dilarang, bahkan dianggap dosa besar. Dianggap dosa besar umrah di bulan-bulan haji. Bulan haji ada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tidak boleh umrah di bulan itu. Dan umrah yang dianjurkan itu Rajab. Nah, itu kurang lebih pertengahan, tengah-tengah tahun. Untuk sampai ketemu bulan haji berikutnya atau bulan atau musim haji berikutnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Hajatul Wada, Nabi itu di awalnya Nabi dan para sahabat itu niatnya haji. Niatnya haji. Baru ketika sampai Mekah, Nabi perintahkan yang tidak membawa hajiu itu supaya mengubah niat menjadi umrah, sehingga hajinya haji tamattu. Sehingga hajinya haji tamattu, sekali jalan ada umrah ada haji. Itu baru diberitahukan dan baru kemudian diberitahukan saat sudah sampai Mekah. Dan itu berat bagi para sahabat awalnya. Itu berat bagi para sahabat. Kenapa? Karena umrah di bulan haji itu di aturan jahiliyah itu dosa besar. Nah, ini kok malah umrah? Padahal ini bulannya bulan Dzulhijjah, malah umrah. Maka mereka mereka merasa berat karena hal itu. Karena apa yang telah sudah kemudian umum diketahui, secara umum diyakini tidak bolehnya umrah di bulan haji. Ketika Nabi serius, maka di awalnya Nabi cuma sekedar mengkabarkan. Kemudian setelah mepet, Nabi kemudian memerintahkan. Memerintahkan untuk yang tidak membawa haji, Nabi perintahkan untuk mengubah niat jadi umrah. Mengubah niat jadi umrah. Dan di antara hukum khusus atau hukum khas yang ada pada ibadah haji, bisa orang itu niat awalnya haji, di miqat itu haji, di Bir Ali itu haji, sudah jalan niatnya haji, talbiyahnya haji, sampai Mekah jadi umrah, diubah jadi umrah. Setengah jalan bisa kita katakan, di tengah-tengah perjalanan, dan berubah, diubah dengan ibadah yang lain. Ini satu hal yang tidak ada pada sholat, pada puasa, dan namun ada dan menjadi hukum khas untuk ibadah haji. Nah, idan al-ashru as-sanawiyah, maka bulan sepanjang tahun yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram sebagaimana dalam Al-Qur'an, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bulan apa ini? Negeri apa ini? Hari apa ini?" Nabi tanyai para sahabat pertanyaan ini dalam rangka untuk menghadirkan perhatian mereka dan menarik perhatian mereka, karena masalahnya yang akan Nabi sampaikan masalah besar. Awalnya Nabi tanya, "Bulan apa ini?" Para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Karena mereka menganggap mustahil Nabi bertanya tentang bulan, padahal bulannya telah diketahui, yaitu Dzulhijjah. Akan tapi karena adab mereka radhiyallahu anhum, mereka tidak mengatakan ini bulan Dzulhijjah, karena ini satu hal yang maklum. Namun karena adab mereka, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah itu Nabi cuma terdiam sejenak dalam rangka anal insan, bahasanya orang itu jika berbicara kemudian diam, maka audien itu akan perhatian, ini ada apa? Kok tadi ngomongnya lancar tiba-tiba berhenti, ada apa? Apalagi pakai kemudian gaya-gaya, pakai bahasa tubuh yang lain, tentu lebih bikin deg-degan. Dia nundukkan kepala dan seterusnya, ada apa ini? Maka Nabi diam untuk menarik perhatian. Karena ketika lancar ngomong kemudian tiba-tiba diam, maka orang akan tanda tanya, "Man ladzi askatahu?" Apa yang menyebabkan beliau diam? Dan ini adalah kemudian metode yang bagus dalam penyampaian, dalam mengajar dan semacam itu. Ketika kemudian mengajar, kok lihat audiennya tidak memperhatikan, tidak menyimak, maka gantian, lagi ramai, ya sudah, pembicaranya yang diam gitu. Nanti diam, ya. Audien yang tidak perhatian nanti akan perhatian. Maka ya diam supaya perhatian. Karena yang namanya pembicaraan jika kemudian nyocos terus mustarsilan, ya terus menerus bicara, maka orang yang mendengarkan boleh jadi lalai. Ya kan, tapi jika pakai ada acara berhenti, ketika mau menyampaikan satu hal yang penting, maka ini menyebabkan audien kemudian perhatian karena ada tanda tanya, kenapa beliau berhenti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Yaqulu Abu Bakrin, ini tentu salah cetak, harusnya yaqul Abu Bakrah. Hatta dunanna, sampai kami mengira kalau Nabi akan menamai bulan ini dengan nama yang lain. Kemudian Nabi bertanya, kemudian Nabi mengatakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Sahabat mengatakan, betul. Kemudian Nabi SAW bertanya, negeri apa ini? Jawaban para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tahu bahasanya ini Mekah, akan tapi karena adab para sahabat, penghormatan mereka pada Rasulullah SAW, mereka tidak berani mengatakan, ini sudah jelas lah Nabi, enggak perlu anda tanyakan. Itu kan kurang ajar gitu. Wahai Nabi, ini negeri apa ini kan sudah jelas, kenapa anda tanyakan? Itu kan kurang ajar gitu. Maka adabnya para sahabat tidak keluar kata-kata semacam itu. Nabi, anda aneh-aneh, ini jelas Mekah, kenapa anda kenapa kemudian anda tanyakan? Itu kan kurang ajar gitu. Lihat adabnya para sahabat. Adabnya para sahabat. Ini Nabi mesti tahu, mereka ngerti Nabi itu tahu. Maka mereka mengira ini Nabi ada punya mau, punya keinginan tertentu. Sehingga mereka tidak mengatakan ini sudah jelas wahai Nabi, ini namanya Mekah, enggak. Namun Allah Rasul a'lam. Ini adab mulia para sahabat. Maka mereka tidak mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini jelas, kenapa anda tanyakan? Karena adab mereka, maka mereka mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi diam. Sampai sahabat mengira kalau Nabi akan namai dengan nama yang lain. Ternyata Nabi mengatakan, bukankah ini adalah Al-Baldah? Al-Baldah adalah salah satu nama Mekah. Dan Nabi bertanya, hari apa ini? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Semisal apa yang mereka katakan untuk pertanyaan sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah ini hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah? Mereka mengatakan, betul wahai Rasulullah. Dan mereka semua mengetahui bahasanya Mekah itu suci, bulan Dzulhijjah itu bulan haram, hari Nahar itu hari yang mulia. Artinya semuanya adalah mulia. Mulianya bertumpuk-tumpuk. Kemuliaan hari, kemuliaan negeri, kemuliaan bulan. Kemudian ternyata ini semua adalah batu loncatan untuk menyampaikan satu pesan. Ini menunjukkan bahasanya pesan ini pesan yang sangat penting, maha penting. Sampai Nabi bikin semacam itu, tanya jawab semacam itu. Ternyata yang mau Nabi sampaikan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh mendzalimi orang lain. Ini berkenaan dengan darahnya, kehormatannya dan hartanya. Itu semua haram. Mengganggunya sama dengan seperti menodai hari ini, negeri ini, di bulan ini. Menodai itu, melanggar itu seperti penodaan terhadap kemuliaan hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Artinya dosanya tumpuk-tumpuk. Fa'akada, maka Nabi SAW menegaskan haramnya kezaliman terhadap tiga hal, terhadap darah, harta dan kehormatan. Seluruhnya haram untuk dizalimi. Dan yang dimaksud dengan darah di sini mencakup nyawa dan level di bawahnya, yaitu gangguan fisik, luka. Kemudian harta mencakup baik kezaliman harta dalam nominal kecil ataupun banyak. Kehormatan itu mencakup zina, homo dan tuduhan zina tanpa bukti. Bahkan termasuk riba, mencaci dan sumpah, ucapan sumpah serapah. Tiga hal ini semua terlindungi. Jika dia adalah milik seorang muslim, dia terlindungi. Tidak boleh muslim yang lain mengganggunya. Tidak boleh melanggarnya. Melanggar tiga hal ini berkenaan dengan saudaranya sesama muslim. Dan Nabi tegaskan di hadis yang lain, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ketika dia punya satu dari tiga permasalahan. Dia berzina dalam keadaan sudah menikah, atau kena hukum kisos karena nyawa dibalas dengan nyawa, atau karena dia murtad. Harta demikian juga haram, mengganggu harta orang lain. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali ada perdagangan, dan itu dengan asas saling ridha di antara kalian. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.